Mitra Bisnis, Kementerian Perhubungan menegur 5 maskapai penerbangan yang menjual tiket dengan harga melebihi batas yang telah ditentukan. Pengaturan tarif seperti ini tidak sejalan dengan hukum pasar. Terlebih beberapa maskapai penerbangan tersebut adalah perusahaan swasta, di mana resiko untung rugi sepenuhnya ditanggung sendiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Afiliani. Bu Afiliani, apa komentar Anda? Ya, saya melihat kenapa perlu ada batas atas, karena kalau tidak, industri akan semau-maunya menaikkan harga yang tidak wajar. Jadi, pemerintah seharusnya bisa tahu harga pokok dari setiap maskapai, sehingga dari harga pokok itu dilihat berapa keuntungan wajar. Sehingga kalau menurut saya, batas atas itu adalah juga melihat keuntungan wajar. Jadi, kalau keuntungannya sudah tidak wajar, menurut saya itu yang memang membuat masyarakat itu, satu, daya belinya menjadi turun. Ya, orang nggak bisa beli karena terlalu mahal. Yang kedua, ini berdampak pada inflasi, karena biar bagaimanapun inflasi itu bisa dikontribusikan oleh semua sektor, nah termasuk sektor penerbangan. Jadi saya pikir batas atas itu adalah hal yang baik supaya tidak terjadi seenak-enaknya menaikkan tarif yang akhirnya merugikan masyarakat. Jadi bukan berarti bertentangan dengan hukum ekonomi, kecuali kalau pemerintah menetapkan rugi, nah itu baru boleh industri itu komplain ya. Tapi kalau batas atas itu adalah sudah memasukkan margin yang wajar, maka menurut saya itu tidak masalah gitu. Bukankah dengan penerapan batas atas ini, keuntungan maskapai penerbangan, khususnya pada momen-momen dengan load tinggi, menjadi tidak maksimal, Bu? Iya, menurut saya tidak bisa memanfaatkan situasi ketika ingin mencapai keuntungan sebesar-besarnya, dia paksakan masyarakat membeli harga mahal, itu kan tidak adil ya. Bagi suatu negara, itu kalau tidak memberikan policy, berarti sudah pembiaran terhadap industri-industri untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat suatu kesejahteraan. Padahal tugas negara adalah mengimbangi antara sektor usaha dapat untung dengan masyarakat mendapat pelayanan publik yang baik. Begitu. Jadi menurut saya sih itu tidak bertentangan ya, kecuali pemerintah menetapkan seterusnya. Tetapi kan ini ketika menjelang lebaran ya, dan saya pikir itu perlu, karena kalau tidak memanfaatkan cari untung sebesar-besarnya, tapi akhirnya mengorbankan daya beli masyarakat dan juga dampak inflasinya itu berbahaya bagi pemerintah. Karena ini juga berdampak pada masyarakat. Kalau inflasi menjadi tinggi, akhirnya berdampak pada suku bunga, berdampak pada daya beli yang lain gitu. Jadi tidak hanya melihat pada satu sektor, karena inflasi itu adalah akumulasi daripada semua sektor. Demikian Afiliani, saya Kiki Wijaya.